Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi israhli sadri wa yasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak ibu saudara sekalian yang dimuliakan Allah, khususnya para santri pesantren At-Taqwa Depok, para mahasiswa At-Taqwa College, para guru dan para wali santri, juga pendengar radio Dakta 107 FM Bekasi, radio dakwah Islam Malang, RDI Malang, dan pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillah, sekali lagi tentu kita semua bersyukur pada Allah SWT. Memasuki hari kelima ini kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kita semua masih bersemangat untuk mengejar ya tujuan kita, harapan kita, agar kita semua meningkat derajat ketakwaan kita dengan ibadah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah SWT, dilipat gandakan pahalanya, dan kita juga dijaga oleh Allah, ya, diberi kesempatan oleh Allah untuk menyelesaikan ibadah kita di bulan Ramadan kali ini. Bapak, Ibu, saudara sekalian, para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah kita sudah 4 sesi, ya, 4 topik kita bahas. Pada sesi yang kelima ini, insya Allah kita akan membahas tentang kiat menjadi guru keluarga. Jadi saya pertama ingin menyampaikan, jika ada pertanyaan-pertanyaan seputar materi-materi yang saya sampaikan di dalam kurma langka ini, ya, kuliah Ramadan menjelang berbuka ini, itu silakan hubungi admin, ada di poster di Facebook itu ada admin. Ya, 0813 ya 0813 1856 6316, silahkan kirim WA ke situ. Nanti pertanyaannya akan disampaikan ke saya, dan kalau pertanyaannya butuh jawaban agak panjang seperti tadi ada yang nanya lewat Facebook, langsung saya suruh telepon ya. Karena kadangkala ada masalah-masalah yang tidak bisa dibahas lewat WhatsApp, jadi harus diskusi ya, harus lewat ngobrol lewat telepon, nggak masalah insya Allah selama saya ada waktu kita bisa berdiskusi, karena ini masalah pendidikan, ini masalah sangat penting, ini menyangkut menyangkut kondisi kita sekarang dan juga masa depan anak-anak kita, masa depan umat kita, dan masa depan bangsa kita. Itu sangat bergantung kepada apa yang kita lakukan sekarang ini ya, dengan pendidikan kita sekarang ini. Nah, jadi itu yang saya sampaikan. Kemudian materi kelima ini tentang kiat menjadi guru keluarga ya. Saya menyarankan yang pertama tentu baca buku ini ya, baca buku Pendidikan Islam Mewujudkan Generasi Gemilang Menuju Negara Hidayah 2045. Bapak Ibu saudara sekalian, buku ini sebelum Ramadan yang lalu ya, di masa wabah corona, sudah saya bedah 10 kali ya di YouTube, bahkan 1 jam satu sesinya itu. Jadi silakan lihat di channel YouTube saya, Adian Husaini TV, itu ada 37 video, 10 video khusus membahas beberapa bab dalam buku Pendidikan Islam Mewujudkan Generasi Gemilang Menuju Negara Adidaya 2045. Ya, saya menyampaikan lagi bahwa buku ini dulu idenya pernah saya sampaikan di Lembaga Pengkajian MPR tahun 2017 ya, bulan Oktober saya tulis dalam pengantar ini dalam acara roundtable discussion, dan saya menawarkan kalau mau ya bangsa kita menjadi bangsa yang besar, maka konsep pendidikannya sudah ada contohnya ya, ada modelnya ya. Jadi yang kemarin sudah kita bahas tuh model bagaimana menerapkan konsep adab dan ilmu itu. Jadi insya Allah ya saya hanya menawarkan saja, silahkan ya kalau mau dipakai, buktinya sudah ada ya, dan dalam sejarah pendidikan ini telah melahirkan generasi gemilang, generasi sahabat Nabi, generasi Salahuddin Alayyubi, generasi Muhammad Al-Fatih, dari negeri kita juga generasi ya santri tahun 45. Generasi yang berhasil ya melopori ya kemerdekaan negeri kita dan juga mempertahankan kemerdekaan negeri kita, itu hasil dari pendidikan, buah dari pendidikan. ya, Panglima Sudirman itu menjadi panglima besar, ya, beliau adalah seorang guru Muhammadiyah. Bagaimana peranan Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang sangat sentral, ya, dengan fatwa jihadnya ketika mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia, ya, dalam perang di Surabaya 10 November 1945. Itu kalau kita perhatikan, ya, peran dari para kiai, peran dari para santri, itu mereka adalah produk pendidikan. Jadi kalau kita sekarang melihat kondisi kita sekarang ini, ya, kita jangan melihat kondisi pemimpin kita, ulama kita begini gitu. Tapi lihat bahwa mereka menjadi seperti ini itu produk pendidikan. Kira-kira 20-25 tahun yang lalu. Gitu. Jadi kalau sekarang kita mau mengubah, ya, keadaan kita di masa depan, kita jangan meratapi kondisi kita yang sekarang. Kita siapkan kondisi kita sekarang itu. Dan secara praktis kemudian, ya, bagaimana kita memulai kalau kita pengennya mau mengubah tingkat pendidikan tingkat negara itu susah, ya, itu berat, ya, apa namanya, ya sudah, kalau saya berpikir, ya, kewajiban saya apa? Kewajiban saya adalah menyampaikan itu pada para pemimpin kita, pada para ulama kita, pada para tokoh kita. Kemudian, ya, kita sudah punya lembaga-lembaga pendidikan. Yang kedua, ya, paling tidak di tingkat level lembaga pendidikan, ya, saya diamanahi oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah untuk mendirikan lembaga pendidikan At-Taqwa ini dari TK sejak 20 tahun yang lalu, kemudian SD 10 tahun yang lalu, ya, kemudian pesantren tingkat SMP, SMA sampai sekarang perguruan tinggi At-Taqwa College ini, ya, itu ini amanah. Dan saya berpikir, ya, sekarang ini yang saya bisa lakukan, amanah yang ada pada saya itu di lembaga pendidikan. Saya berusaha dan terus, ya, berkonsultasi juga. Dan konsep ini sudah kemarin saya jabarkan dari konsep Profesor Syed Naqib Alatas, kemudian diuraikan, dijabarkan, dan saya banyak, ya, belajar, ya, memahami konsep Prof. Naqib Alatas itu dari guru saya Profesor Wan Muhammad Nur Wan Daud, ya, beliau pemegang kursi pemikiran Islam Syed Muhammad Naqib Alatas. Itu juga sudah saya tulis dalam buku saya, ya, mengenal sosok dan pemikiran Syed Muhammad Naqib Alatas dan Wan Muhammad Nur Wan Daud. Ya, jadi kami di pesantren ini selalu konsultasi bagaimana mengaplikasikan adab dan ilmu dalam realitas yang sekarang ini. Ya, karena Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara pendidikan, maka kita bicara ini, saya mengikuti konsep Profesor Ahmad Tafsir, ya, pakar pendidikan Islam dari Bandung yang beliau umurnya sudah hampir 80 tahun, ya, mengajar juga sekarang masih di Universitas Ibnu Khaldun Bogor, di tempat saya mimpin program doktor pendidikan Islam. Alhamdulillah, Prof. Ahmad Tafsir mengingatkan kalau bicara konsep pendidikan, pegang aja 4 hal. Satu, tujuan pendidikan. Dua, kurikulum pendidikan. Tiga, program pendidikan. Empat, evaluasi pendidikan. Nah, itu yang kita coba jabarkan. Nah, Pak Ibu sekalian, nah, itu di level lembaga pendidikan. Ya, lembaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikan, ya, kalau kita bicara lembaga pendidikan, ya, itu mulai dari pesantren, ya, universitas, kemudian sekolah, madrasah sekarang namanya dan sebagainya, ada masjid dan sebagainya, itu lembaga pendidikan menurut saya. Jadi kita harus meletakkan, ya, masjid dan sebagainya itu sebagai lembaga. Jadi kalau bicara lembaga pendidikan, sekali lagi dulu sebelumnya sudah kita bahas, jangan samakan pendidikan dengan sekolah. Maka masjid itu lembaga pendidikan, majelis taklim itu lembaga pendidikan, ya, madrasah lembaga pendidikan. Nah, maka kita harus memanage lembaga-lembaga itu, ya, sebagai lembaga pendidikan dan sekaligus juga lembaga dakwah, karena dulu tidak pernah terpisahkan, ya, antara lembaga pendidikan, lembaga dakwah itu ya pendidikan, lembaga pendidikan itu ya lembaga dakwah. Dakwah itu juga harus ilmiah, ya, dan pendidikan itu juga harus berorientasi kepada dakwah Islam. Itu konsep yang diajarkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan diikuti dalam tradisi sejarah pendidikan Islam selalu seperti itu. Nah, pada kesempatan ini, Bapak-Ibu sekalian, ya, para santri sekalian, kita, saya ingin membahas satu lembaga pendidikan yang sangat penting, yaitu lembaga pendidikan keluarga. Nah, tema kita sekarang ini adalah bagaimana kiat menjadi guru keluarga. Nah, dari sekian banyak materi itu, saya meringkas materi pendidikan kajian keluarga itu dalam buku kecil ini. Ini buku kecil, ya, harganya juga 30.000. Kalau di Depok ini dua mangkok bakso, ya, dua mangkok bakso. Ini sebenarnya buku dulu nggak saya niatkan diterbitkan, tapi ada penerbit di Solo yang menerbitkan ini setelah saya lakukan pelatihan-pelatihan menjadi guru keluarga. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, kita sudah tahu bahwa kunci pendidikan itu ada pada guru, ya. Kita sudah mengenal mahfudzat yang sangat terkenal di pondok pesantren, ya, at-thariqah ahammu minal maddah, ya, wal ustadzu ahammu minat thariqah, waruhul ustad ahammu minal ustad. Jadi metode lebih penting daripada materi, guru lebih penting daripada metode, ya, jiwa guru lebih penting daripada guru itu. Sekarang kita bicara guru gitu. Makanya yang beberapa pertemuan yang lalu saya bahas, Pak Natsir, ya, mengutip satu pendapat dari Dr. Nieuwenhuis, seorang waktu itu menteri pengajaran Belanda, yang mengatakan bahwa kemajuan suatu bangsa, ya, itu ditentukan oleh sekelompok guru yang ikhlas berbuat untuk bangsanya. Ya, maka pertanyaan kita yang sekarang ada penting adalah siapa yang harus jadi guru? Ya, saya memahami betul karena saya bersyukur saya bapak saya guru, ya, guru SD, dan bapak saya itu saya merasa betul-betul belajar lah, ya, karena ayah saya itu guru SD. Dan meskipun beliau seorang guru SD di kampung, bahkan guru gambar, kemudian menjadi guru sekolah, kepala sekolah terakhir sebelum beliau wafat, itu menjadi penilik sekolah, ya, setelah itu pensiun, ya, tahun 2004 ayah saya dipanggil oleh Allah SWT. Tapi ayah saya itu bagi saya menjadi contoh guru yang hebat, ya. Ya, ibu saya seorang pedagang, tapi ayah saya itu dia seorang aktivis Muhammadiyah di kampung. Ya, dan beliau, masya Allah, meskipun pendidikannya nggak sampai S1, dulu PGSLP, ya, PGSLP itu dari SMP plus berapa tahun kalau tidak salah itu sudah menjadi guru SD. Tapi ayah saya itu punya tradisi ilmu yang hebat. Ya, beliau di rumah itu, ya, langganannya waktu itu majalah Al Muslimun, majalah Panji Masyarakat, gitu loh. Jadi di rumah itu saya betul-betul sejak SD itu sudah dikenalkan dengan tulisan-tulisan Buya Hamka. Ya, maka sejak saya SMP saya sudah belajar dari ayah saya itu yang guru SD. Ya, ayah saya itu baca majalah Panji Masyarakat itu gitu, ya, waktu itu, dan sampai majalah itu menjadi favorit. Ya, sehingga saya pernah menangis, ya, ketika khutbah Idul Fitri, ya, di Kota Bukit Tinggi. Ya, waktu itu Bukit Tinggi itu nggak jauh dari rumah Buya Hamka di Maninjo. Nah, saya tanya banyak orang tua, banyak pengurus masjid, ya, di sana. Ternyata pemikiran-pemikiran Buya Hamka itu tidak diajarkan kepada anak-anak di sekolah dan sebagainya gitu. Ya, itu yang saya bilang, saya menangis ketika khutbah itu karena membayangkan. Saya bilang waktu dalam saya khutbah, saya bilang saya di kampung di Jawa Timur, di Bojonegoro. Ayah saya seorang guru SD. Itu sudah mengenalkan saya dengan pemikiran Hamka. Jadi SMP itu saya sudah baca tulisan rutin Buya Hamka di rubrik Dari Hati ke Hati itu. Ya, jadi saya merasa dekat gitu, ya. Jadi karena itu kondisi di rumah. Ya, waktu itu juga saya mengenal, ya, di rumah itu, di kampung itu, guru-guru yang ikhlas. Ya, guru saya Madrasah Diniyah. Ya, namanya Haji Bisri. Beliau itu ngajar dari pagi sampai sore, enggak dibayar sama sekali. Ya, bahkan kadang-kala kami itu di Madrasah Diniyah, ya, ada berapa kelas, ada 2 atau 3 kelas itu beliau sendirian ngajar 3 kelas itu. Namanya sekolah Diniyah, sekolah Arab waktu itu, ya. Jadi kalau pagi saya SD, siang sekolah Arab. Kalau malam habis maghrib saya ngaji sama kakek saya, ngaji Quran habis maghrib tuh. Nah, kemudian setelah itu waktu SMP saya ngaji kitab-kitab kuning gitu. Bahkan sebelumnya sejak SD kelas 4, kelas 5 ingat saya sudah ngaji kitab-kitab kuning itu. Ya, di Suro itu, di Langgar itu. Dan dulu, ya, kiai yang saya lihat tuh, ya, kiai-kiai kampung ini mereka luar biasa. Mereka punya dedikasi, mereka mandiri. Ya, mereka kalau pagi pergi ke pasar, ya, siang pulang, sore nyiapkan pengajian, ya ngajar sampai meninggalnya begitu. Ya. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara sekalian ya, peran dari guru-guru yang hebat inilah yang menjaga negeri kita. Ratusan tahun negeri kita dijajah, ya. Itu kita bersyukur pada Allah, ya, negeri ini mayoritas muslim, alhamdulillah. Ya, mayoritas penduduknya tetap muslim sampai sekarang ini. Bahkan kita ya diakui sebagai negeri muslim terbesar di dunia. Ini harus kita ya, di Jakarta ini ratusan tahun gubernur jenderalnya bukan muslim. Tapi hampir kita tidak menjumpai ya, ada masyarakat Jakarta berbondong-bondong keluar dari agama Islam. Apa ini peran dari guru? Peran dari guru Marzuki di Klender, peran dari guru Mansur, peran dari guru Mughni ya. Para guru-guru ini punya murid yang hebat-hebat ya, yang kemudian mengajari masyarakat. Dan itu kemudian peran dari para orang tua. Orang tua di rumah sadar, makanya yang diajari ya kitab Adabul Insan. Ya. Jadi kalau saya melihat sekarang ya, banyak sekolah-sekolah di sekitar Jakarta, di Jakarta itu yang saya lihat pertama itu produknya apa. Ya, anak-anak ini sekolah itu mau jadi apa. Ya dulu anak-anak itu belajar di madrasah-madrasah, di pondok-pondok pesantren. Kalau di Jakarta ini dulu banyak di madrasah. Ya. Di madrasah itu mereka belajar untuk menjadi orang baik. Dan karena itulah akidah mereka kokoh. Ekonomi, politik, militer dikuasai orang kafir, dikuasai penjajah. Ya. Tapi pendidikan tidak bisa diintervensi. Banyak yang kemudian ikut sekolah penjajah. Mereka berpikir seperti penjajah, berperilaku seperti orang barat. Ya. Tapi guru-guru kita, ya, orang tua waktu itu bekerja sama betul. Mereka menyerahkan anaknya kepada guru-guru yang hebat. Mendidik anaknya untuk berakhlak mulia, tetap mempertahankan Islam. Ya. Di tengah situasi di mana ekonomi, politik, militer gitu ya, dikuasai oleh orang kafir. Ya. Ini, jadi jangan sampai gitu ya, kita sekarang sudah merdeka, gitu ya. Justru anak kita serahkan untuk dididik, ya, bukan dengan cara berpikir Islam. Ya. Jadi di masa penjajahan saja dulu, pondok-pondok pesantren kita, madrasah-madrasah kita melahirkan guru-guru yang hebat. Ya sekarang saya sedih ketika kenapa justru banyak ya guru lulusan lembaga pendidikan Islam. Tapi tidak punya jiwa mendidik, ya, jiwanya materialis. Ya, kalau seperti ini kan menyedihkan. Ya, seperti ini karena kunci, ya, kunci eksistensi umat, kebangkitan umat itu ada pada guru. Nah, sekali Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, itu di level pemerintah, di level lembaga pendidikan. Oke lah, sekarang tanggung jawab kita di level keluarga nih. Apa yang harus kita lakukan sekarang ini? Itu yang kemudian saya berpikir praktis saja. Sekarang ini kita harus melakukan ya crash program ya, sesuai crash program gitu. Ini program program bisa dikatakan program darurat ya. Program darurat adalah mendidik para orang tua di rumah, terutama aktivis-aktivis Islam, aktivis-aktivis kampus, aktivis-aktivis pesantren, itu harus menjadikan keluarganya sebagai lembaga pendidikan yang utama. Orang-orang tua harus menjadi guru utama bagi keluarganya. Ya. Itu adalah sekarang ini langkah yang sangat penting ya, langkah darurat. Bisa saya katakan itu langkah darurat. Segera sekarang bentuk rumah-rumah kita itu. Ya, orang tua ya menjadi guru-guru utama bagi anaknya. Ya, nah itu oleh karena itu di buku ini Kiat Menjadi Guru Keluarga itu saya menyampaikan ada paling tidak 5 saja. Ya, 5 materi yang perlu dikuasai untuk menjadi guru keluarga yang baik. 1, kuasai konsep pendidikan Islam, termasuk konsep pendidikan anak. Harus tahu apa itu pendidikan dan seterusnya. Ya, karena ini menjadi orang tua itu wajib ya, seperti kemarin kita sudah bahas. Harus tahu ilmunya. Ya, apa itu pendidikan? Ya, juga terutama juga konsep Islam dan sekaligus juga tantangan pendidikan kontemporer. Kita perlu tahu ya. Mengapa sekarang ini ada SD, SMP, SMA, ada universitas sekarang ini? Apa tujuannya? Ya, kalau Pak Natsir dari tahun 30-an sudah mengingatkan ya, pemikiran dari Snoop Urgronya, ya, orientalis penjajah orientalis Belanda yang mengatakan dalam buku The Netherlands and the Islam, yang itu dikutip Pak Natsir dalam beberapa tulisan beliau. Pak Natsir mengatakan, Pak Natsir mengutip pendapat Snoek Ur-Grönje, ya, di mana Snoek Ur-Grönje mengatakan begini, dengan pendidikan dan pengajaran, ya, pendidikan itu upfooding, pengajaran itu underwhich. Jadi kata Snoek Ur-Grönje, dengan pendidikan dan pengajaran kita melepaskan umat Islam dari belenggu agamanya. Maksudnya apa gitu ya? Umat Islam ini gitu ya. Itu ini sebenarnya teori lama ya. Teori kalau kita baca teori misionaris dari seorang tokoh misionaris legendaris ya, namanya Peter the Venerable atau Peter Venerabilis. Dia lahir tahun 1094 di Biara Cluny di Perancis. Jadi satu tahun sebelum Perang Salib dimulai. Nah, Peter the Venerable ini itu terkenal dengan ucapan dia begini kira-kira, I come to meet the Muslims not with arms but with words, ya, not by force but by reason, and not in hatred but in love. Tapi ada yang bilang juga ini kata-kata dari Raymond Lull, itu sama itu nanti dengan ini tokoh misionaris legendaris juga. Nah, itu dikupas dengan bagus di buku peneliti INSIS ya, Atin Armas, judulnya Metodologi Bible dalam Studi Islam, terbitan Gema Insani Press. Itu bukunya bagus. Atin Armas mengulas sejarah metodologi studi Islam termasuk kata-kata dari Peter the Venerable ini atau Peter Venerabilis. Nah, jadi selain kita tahu konsep pendidikan Islam ya, bagaimana konsep pendidikan Nabi dan seterusnya sejarahnya, supaya kita bisa meletakkan sekarang kondisi kita seperti apa, pendidikan kita sekarang ini. Itu pertama ya, jadi pahami betul konsep pendidikan Islam ini. Ya, apakah harus mengambil kuliah S2, S3? Kalau punya waktu sih saya sarankan, termasuk punya biaya. Karena untuk ngambil master dan doktor, apalagi di Ibnu Khaldun di tempat saya, memang menurut saya memang tidak termasuk murah. Jadi ada, saya punya mahasiswa, ada yang doktor, sudah doktor hukum, dosen UI, ngambil S3 lagi. Ada seorang profesor ahli pangan, sekarang ngambil pendidikan Islam dengan saya. Profesor Rihana, terima kasih. Beliau berapa kali menyimak juga, ya, beliau ini ahli pangan, ahli gelatin, ya, tapi umurnya sudah 60 tahun lebih, seorang profesor, sekarang ngambil kuliah lagi, doktor pendidikan Islam, ya, beliau sedang menulis disertasi, mudah-mudahan cepat selesainya disertasinya itu. Ya, ada banyak, ada berapa dokter yang mengambil pendidikan Islam juga, di Medan ada 2 orang, alhamdulillah sudah lulus dua-duanya. Jadi banyak yang mengambil bidang pendidikan Islam ini bukan untuk bagaimana bisa cari kerja, tapi bagaimana bisa memahami ya, ilmu pendidikan Islam ini. Tapi kalaupun tidak formal, ya ada banyak cara sekarang ini, insya Allah, belajar. Ada beberapa yang datang ke pesantren ini, kita diskusi, kemudian ada orang tua juga, saya senang kalau kita diskusi tentang pendidikan ini. Nah, kemudian yang kedua, misalnya ini materi, yang pertama materi pendidikan Islam ya, dan yang kedua materi Islamic Worldview. Ini materi kuliah saya yang saya ajarkan dari tingkat SMA kalau di pesantren sampai tingkat S1 sampai S3. Itu saya mengajar Islamic Worldview. Dulu pernah materi ini saya mengajar di Pusat Studi Timur Tengah dan Islam ya, 5 tahun di Pusat Pascasarjana UI, Universitas Indonesia ya. 5 tahun saya mengajar Islamic Worldview ini. Setelah itu tahun 2010 saya berhenti. Kemudian jadi Islamic Worldview ini membahas tentang hal-hal pokok yang mendasar dalam Islam, ya. Ya, mengapa saya Muslim, apa agama keistimewaan Islam, kemudian tentang Al-Quran, ya, konsep Al-Quran sebagai satu-satunya wahyu yang otentik, ya, konsep kenabian, ya, konsep ilmu, ya, konsep tentang wanita, ya, konsep kebenaran dan sebagainya, ya. Itu konsep wahyu, nah, itu konsep-konsep yang pokok ya, dalam Islam. Itu dibahas dalam Islamic Worldview. Ya, itu insya Allah ada juga buku yang saya tulis, judulnya 10 Kuliah Agama Islam. Itu, ya, itu tentang pokok-pokok yang mendasar. Ya. Nah, itu buku saya tulis sebetulnya untuk mahasiswa S1. Kalau S1 harus menguasai 10 pemikiran ini. Ya, tentang konsep Islam sebagai agama wahyu, konsep Al-Quran sebagai wahyu yang otentik, ya, kemudian konsep kenabian, ya Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah. Nah ini yang penting. Jadi kedua Islamic worldview. Ya kemudian yang ketiga, ya materi yang penting dikuasai untuk kita sebagai pendidik, ya, supaya bisa mendidik anak itu. Yang ketiga adalah tentang tantangan pemikiran kontemporer, ya, dan cara untuk apa ya menjinakkannya. Ini semacam virus ini, ya, semacam virus ini. Jadi menurut saya, Bapak-Ibu saudara sekalian, ya, para santri sekalian ini sekarang di pesantren At-Taqwa juga kita biasakan mereka, ya, memahami sejak SMP sudah harus memahami apa itu sekularisme, apa itu liberalisme, apa itu gender, apa itu human right yang sekuler, ya, apa itu pluralisme, ya, kemudian dekonstruksi syariah, kemudian dekonstruksi konsep wahyu, ya, kemudian ide LGBT, ya, apa relativisme, ya, dan sebagainya. Jadi pemikiran-pemikiran yang kontemporer ini gitu ya, itu hampir pasti anak-anak sekarang itu berinteraksi. Ya, jadi gampangannya begini, kalau kita selalu berdoa dalam sholat kan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkan aku jalan yang lurus gitu ya. Nah, kita harus tahu. Jadi kalau kita minta ya Allah tunjukkan aku jalan yang lurus kan berarti bukan berarti kemudian kita tidur gitu loh. Ya Allah tunjukkan aku jalan yang lurus, tunjukkan jalan yang lurus, enggak mau belajar, enggak benar. Jadi kita berdoa itu harus kita ikuti kemudian kita belajar jalan lurus tuh yang mana gitu loh. Siratal mustaqim itu harus dipelajari. Ya, supaya kita tahu. Ya. Nah, kemudian pada saat yang sama gitu kan kita tuh harus tahu yang baik, yang benar. Pada saat yang sama kita harus tahu yang enggak benernya. Kan gitu, ya kan? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, itu. Yang benar itu kan jalan orang-orang yang kau beri nikmat ya Allah. Jalan siapa itu? Jalan para nabi. Jalan orang-orang soleh, orang-orang jujur, siddiqin, orang-orang yang syuhada, ya. Ini jalan orang-orang yang lurus tadi itu. Nah, kemudian kita juga berdoa, ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang yang kau murkai ya Allah. Dan bukan jalan orang yang sesat. Dan Rasulullah menyebut, ya, menjelaskan dalam hadis beliau bahwa al maghdub al yahud ad-dallin an-nasor. Ya, maka diingatkan dari Rasulullah itu, jangan didik anakmu, gitu kan? Sampai orang tua itu didik kan secara enggak langsung Rasulullah mengingatkan dua orang tuanya yang menjadikan anaknya itu Yahudi, Nasrani atau Majusi gitu loh. Nah, makanya orang tua harus tahu. Dan itulah Al-Qur'an menjelaskan dengan sangat detail, sangat rinci sifat-sifat kaum Yahudi itu. Nah, itu harus kita ketahui karena kaum Yahudi Nasrani sekarang ini telah berhasil mewujudkan satu peradaban. Ya, ya namanya peradaban barat ini. Dan peradaban inilah yang sekarang memimpin dunia. Ya kan? Pendidikan kita modelnya ngikutin barat, ekonomi, politik, ya, konsep sampai konsep sosial, ya. Sampai konsep studi agama saja. Ya, sekarang kita banyak kirim dokter-dokter kita untuk belajar tentang Islam, ya, kepada orang-orang non-muslim. Ini dulu enggak pernah terjadi. Ya, sekarang kita dalam tanda kutip gitu ya, terpaksa dalam tanda kutip gitu ya, mengirimkan banyak dokter kita, calon dokter kita, bukan belajar sains dan teknologi saja ke barat itu, belajar sejarah Islam, belajar tentang tasawuf, belajar tentang Quran, belajar tentang hadis, belajar syariat pada para orientalis Yahudi dan Nasrani yang mereka bukan muslim ya. Nah, ini nih contoh, bukan berarti saya alergi, saya pun belajar, saya belajar Greek philosophy dengan Profesor Paul Leiting dari Belanda. Dia orang Kristen. Saya belajar bahasa Latin 3 semester di Istek dulu dengan Profesor Paul Leiting juga. Ya, kami di Istek dulu ya belajar juga kepada para orientalis. Tapi Profesor Naqib Al-Attas sebagai pendiri pemimpin kampus, beliau memberikan panduan ya bagaimana meletakkan pemikiran orientalis itu pada tempatnya. Coba Ibu sekalian itu ya. Tadi keberapa itu yang ketiga ya, ketiga itu memahami tentang pemikiran kontemporer ya. Yang keempat misalkan, ya, itu kita orang tua ini harus memahami, menurut saya ya, memahami sejarah keagungan peradaban Islam. Ini materi yang sangat penting ya. Sebab sejarah ini nanti fungsinya itu membangun dignity ya, membangun pride, izzah ya. Al-Quran itu sebagian besar isinya sejarah. Ya, kalau anak-anak kita salah belajar sejarah, mereka enggak akan bangga menjadi muslim. mereka nggak akan ngerti bahwa Islam itu pernah apa namanya merealisasikan konsep-konsepnya yang indah dalam wujud yang nyata. Nah, itu silahkan dibaca di buku saya ini, dan juga di YouTube channel itu Adian Husaini TV itu ada berapa pentingnya belajar sejarah keagungan peradaban Islam. Ini Pak Natsir juga dalam berapa kali tulisan beliau wawancara selalu menekankan ini. Ya, pentingnya anak-anak itu diajari sejarah yang benar. Terutama sejarah keagungan peradaban Islam. Ya, keempat, yang kelima, anak kita harus belajar, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu tentang konsep ilmu dalam Islam. Ya. Jadi di samping konsep pendidikan, konsep ilmu. Nah, ini makanya dari kecil dulu tradisinya kan ada kitab Adabul Insan, kemudian kitab Risalah Dua Ilmu, naik dikit gitu ya, kitab kalau di At-Taqwa ini, sejak SMP, anak-anak sudah mengaji kitab Adabul Alim Al-Muta'alim, ya, karya K.H. Hasyim Asy'ari. Bahkan di At-Taqwa ini, anak-anak tingkat SMP, pesantren Shaolin Al-Islami, itu kami kirim sebulan ke Jawa Timur, ya, berguru, ya, satu bulan itu berguru, mengaji beberapa kitab, ya, terutama kitab ini, kitab Adabul Alim Al-Muta'alim, adab guru dan murid. Ini sangat penting. Sebab kalau anak-anak kita, ya, kalau orang tua nggak ngerti nih adab guru, akhirnya orang tua salah. Ya, anak orang tua memahami, oh, anaknya saya kirim ke pesantren, ya, dikira kalau dikirim ke pesantren itu sudah selesai tugas orang tua, terus orang tuanya selesai. Ada juga yang saya lihat, ya, saya berapa kali ngisi kalangan wali murid, wali santri gitu ya, itu di beberapa pesantren gitu ya, kadang-kadang orang tua itu ada yang begini, anaknya ditaruh di sekolah Islam, terus dia merasa sudah kewajiban saya selesai, terus dia gak mau belajar gitu, oh saya sudah tua, biar anak saya aja lah yang belajar, saya sudah terlanjur gak ngerti Islam gitu. Nah itu gak benar itu, tidak ada sudah terlanjur gak ngerti Islam, itu gak ada. Ya, saya sudah terlanjur tua, tua itu berapa tahun? Saya sekarang 55 tahun, belum tua. Ya, Pak Mahathir Mohamad itu jadi Perdana Menteri Malaysia umur 93 tahun, bayangkan. 93 tahun jadi Perdana Menteri. Ya. Jadi masih ada kesempatan. Nah, ini teman-teman saya juga, sahabat-sahabat saya ini, Dr. Samsudin Arif, umurnya belum 50 tahun, jangan merasa tua itu. Ya. Dr. Henry Salahuddin, sekarang banyak alhamdulillah kan, Fahmi Salim, orang muda, Ustaz Abdul Somad, Bakhtiar Nasir agak seusia saya, masih 50-an itu, ya, Kiai Zaitun Rasmin dan sebagainya, ya, kalau Pak Hamid Sarkasi mungkin sudah 60-an, masih muda semua itu, nggak usah khawatir itu, jadi semangat masih itu, kami itu, masya Allah masih terus ya bersemangat, karena saya juga, kalau saya ketemu misalnya dengan Profesor Muhammad Nur, ya, umurnya udah 65 tahun, itu setiap ketemu beliau itu hampir selalu itu, beliau itu menunjukkan saya buku baru, buku penting, ini ada buku baru. Ini buku ini, buku ini. Jadi kami itu terpacu. Bahkan Prof. Syed Naqib Al-Attas, sekarang umur beliau sudah berapa ya? 79 tahun. 80 tahun ya umur beliau. Hampir 80 tahun. Itu masih menulis. Masih menulis. Masih, kalau kita bicara masih jelas. Saya pernah panel dengan wartawan senior, Rosian Anwar. Ya, waktu itu saya diundang P3 ya, untuk bicara tentang sejarah juga gitu di kantor P3 di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat tuh. Dipanel dengan Pak Rosian Anwar. Umur beliau waktu itu 88 tahun. Sampai beliau enggak sanggup naik tangga. Tapi Masya Allah, Pak Rosian Anwar itu di umur 88 tahun bicara tentang sejarah perang 10 November di Surabaya. Waktu itu Pak Rosian Anwar 10 November 45 itu sebagai wartawan. Itu detail beliau itu, rinci ceritanya. Jadi cara beliau berbicara itu sama bagusnya dengan cara beliau menulis. Beliau wartawan senior, budayawan yang luar. Jadi saya, ini orang udah 88 tahun masih jernih berpikir. Jadi otak manusia itu sebenarnya, jangan kita merasa sekarang ini kesempatan kita ini, mumpung corona ini, ya, kesempatan kita untuk belajar. Bener-bener nih, saya ini serius nih, jangan merasa sudah ya tahu dirilah umur gitu ya, di atas 50 tahun, tapi semangat belajar itu tidak boleh kendor. Jangan sampai berpikir saya sudah tua, tidak ada apa, sudah terlambat belajar, tidak ada. Banyak ulama kita sampai menjelang sakaratul maut, itu ada seorang ulama yang masih minta diambilkan pena untuk menulis. Ya, tidak pernah berhenti. Ya, rata-rata ulama besar kita, Imam Nawawi, bahkan Syekh Wahbah Zuhaili itu pernah mengatakan rata-rata mereka ini membaca dan menulis sehari itu 16 jam. Jadi 16 jam itu rata-rata mereka membaca dan menulis. Enggak ada kata terlambat itu. Ya, tadi kita ke 5 waktunya sudah habis. Apa tadi tentang konsep ilmu dalam Islam. Jadi anak itu, orang tua harus tahu tuh, Bu. Bapak Ibu sekalian tuh, orang tua, anak-anak juga harus tahu nih bagaimana ilmu yang menurut Islam itu apa yang harus wajib kita cari, adab mencarinya gimana, tujuannya supaya dapat ilmu yang bermanfaat. Paling tidak 5 hal ini. Ya, kalau mau ditambah satu lagi ini juga penting, ya, yaitu fiqhud dakwah. Karena tujuan kita sebagai orang tua adalah mengantarkan anak kita menjadi anak yang soleh, ya, membentuk anak kita menjadi pejuang. Ya, maka di buku saya ini kan kiat menjadi guru keluarga menyiapkan generasi pejuang. Menyiapkan generasi pejuang. Ini silahkan direnungkan surat Luqman ayat 17. Nanti akan kita bahas khusus ini. Ya, bagaimana menyiapkan generasi pejuang. Karena jadi jangan menyiapkan anak-anak ya menjadi apa ya, generasi materialis, generasi pragmatis. Ya, siapkan mereka menjadi generasi pejuang. Kalau saya gampang aja ke anak-anak saya, ke santri saya katakan, kalau kamu berjuang di jalan Allah, maka rizkimu ditanggung oleh Allah. Jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu. Itu nasihat para orang tua, para guru-guru saya dulu, para pejuang, ya, tokoh-tokoh dewan dakwah, ya, itu selalu mengajari saya itu. Intang surullaha yang surkum. Jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu. Sudah. Jangan usah khawatir, Pak. Yang penting anak itu kita didik dia jadi anak soleh. Yang penting kita arahkan dia mencari ilmu yang benar, yang serius, yang ikhlas. Ya, didik dia untuk berjuang, optimalkan potensinya, insya Allah dia akan menjadi anak yang bermanfaat. Dan kalau itu Bapak Ibu sekalian yang kita lakukan dari sekarang nih 2020, ya, maka 100 tahun Indonesia nanti, ya, 2045, insya Allah kita akan melihat Indonesia baru yang berbeda dari sekarang ini. Ya, jadi sekarang anak-anak yang usia aja, yang sekarang anak usia masuk SMP kan kira-kira 12 tahun, ya kan? 12 tahun, lulus SMP lah, itu 15 tahun. 15 tahun, 25 tahun lagi umur berapa? 40 tahun. Ya, jadi yang sekarang anak-anak umur lulus SD itu, 12 tahun tambah 25 tahun, kira-kira 35 tahun nanti, ya mereka umur 30 tahun, 35 tahun, itu sudah. Insya Allah mereka akan menjadi para pemimpin. Bukan hanya pemimpin politik, ya. Pemimpin di bidang ekonomi, pemimpin di bidang pendidikan, pemimpin di bidang kesehatan, pemimpin di bidang sosial, pemimpin di bidang informasi dan sebagainya, termasuk pemimpin di bidang politik, insya Allah. Jadi ada kepemimpinan otoritas ilmu dan otoritas sosial politik. Nah, itu pentingnya nih materi. Jadi pentingnya menjadi guru keluarga, Ibu sekalian, ini terkait dengan masa depan kita, masa depan anak-anak kita, masa depan masyarakat kita, masa depan umat kita, dan masa depan bangsa kita. Ya, Indonesia ini negeri Muslim terbesar di dunia. Ya, saya yakin insya Allah kalau ini kita laksanakan, ya, 2045 kita sudah mengalahkan Amerika, kita sudah mengalahkan Cina. Ya, nah itu yakin apa enggak itu masalahnya. Ya, kalau saya yakin insya Allah. Ya, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.